Rasulullah ajarkan falyakhlu bihi. Nasihat itu tanpa ada orang lain tahu kalau kamu menasehatinya, sehingga tetap terjaga kewibawaan si pemimpin, kehormatannya. Kamu sampaikan dengan sembunyi, artinya tidak ada orang lain yang mengetahui. Justru itu kamu nasihati untuk dia mau berhukum dengan hukum Allah, untuk taat kepada syariat Islam. Nasihati dengan baik. Itu yang dijalankan Nabi Musa, itu yang disampaikan oleh para rasul, para nabi. Disampaikan dengan baik. Bukan kemudian kowar-kowar di belakang mereka. Kebanyakan kan mereka-mereka ini kayak banci. Beraninya kowar-kowar di belakang. Teriak-teriak di podium, di mana pemerintah begini begini, di mana pemerintah? Pemerintahnya di kantor sana atau di istana negaranya sana. Biasanya kowar-kowar di podium. Lalu mengatakan afdalul jihad kalimatu haq inda sultanin jair. Ini jihad yang paling afdal, mengatakan kalimat yang hak di hadapan pemerintah yang zalim. Kamu enggak di depannya kok. Kamu di belakangnya. Kamu banci. Enggak gentleman kamu. Kalau gentle sana, hadapi depannya sana. Katakan kalau kamu berani. Mereka berani keluar-keluar di belakangnya. Bukan demikian cara yang syar'i menasehati. Ya akhi, jangankan pemimpin, orang yang punya wibawa, kedudukan tinggi, ya, kembalikan pada dirimu sendiri. Dirimu yang gak punya kepemimpinan, paling cukup kecil keluarga. Mau kamu saya edel-edel, saya berdiri di podium, saya katakan itu fulan gak bisa ngatur keluarganya. Masa istrinya begini-begini? Lihat anaknya, anaknya yang satu begini, putrinya yang satu begitu, fulan begini-gini. Kamu mau terima? Dalam skop kecil kepemimpinanmu di keluargamu, cuma anak dan istrimu tok isinya. Kamu gak terima, kamu marah. Gak ridho kamu. Kamu akan jengkel kepada saya. Seandainya itu dilakukan. Itu kamu dalam skop kecil keluarga. Bagaimana dengan yang lebih besar? Dia sebagai wali kota, memimpin sekian kota. Gubernur bahkan yang lebih tinggi lagi. Siapa yang mau? Kamu koar-koar seperti itu, kamu bongkar aibnya. Kamu aja gak mau kok. Bercerminlah pada dirimu sendiri. Lu kamu gak mau kok orang lain kamu paksakan seperti itu. Mana objektif pada dirimu? Gak adil kamu.